Yo masih bersama Jumangin Rekor. Aku sadar pengen mari ya Allah, agarku niat tak leren. Aku pengen dengan marang ilahi, untuk dosaku diampuni.